malamku sendiri. Kekasihku, kemana saja kau pergi? Makin jauh harapanku kepadamu. Mungkin engkau tak lagi ingin denganku. Kekasihku, kemana saja kau pergi?